Yen ono salah neng urepku, kula nyuwun pangapuramu. Aku sepengin lanjut senajan wis kepacut, tak akoni aku sing lupa. Udan, udan no sing gede, klinter no aloku iki. Kono mili ojo mboko bali, salahku sing wingi wis tak ketuni. Bubar ora tak baleni, ramo reda rasane ora karuan mergo salah kalah. Lintang sewangi, cukup sewangi iki, bakal tak duweni mengeri dua hati. Terus ngomong sak kedep mata, siapa yang menemani kamu dari nol? Dari ki balik ke diri. Kembali ke rumah lo, kata-kata wakil gitu. Karuan mergosa.